Allah. Kalau enggak berangkat ya enggak terkabul-terkabul, Masya Allah. Ini sudah saya doakan. Antum minta uang, Bang. Yai, saya minta 100 ribu. Oh ya, ya. Oh, enggak jadi, Yai. Enggak jadi, enggak jadi. Loh, kenapa? Enggak jadi, pokoknya enggak jadi. Ya Allah, 4 bulan tiap tahun. Mau ditulis oleh tim takdir. Jangan, jangan. Jangan, jangan dulu. Mau ditulis saja enggak berani. Saya pernah mendengar di Bangladesh. Oleh-oleh dari Bangladesh. Allah. Jadi ceritanya ada orang-orang sakit nazar. Kalau sembuh ingin nyembelihkan kambing untuk orang soleh. Nyembelih kambing untuk orang soleh. Sehingga cerita dia sembuh. Tanya pada ulama, di mana orang soleh? Ada ulama yang di masjid. Dia pergi ke masjid membawa kambing. Kambingnya diletakkan di luar, dia membawa belati ke masjid. Tanya, siapa orang soleh? Siapa orang soleh? Gak ada yang ngaku. Siapa orang soleh? Siapa orang soleh? Akhirnya Pak Imam mengatakan itu orang fakir itu. Kau soleh ya? Tanya orang fakir, kau soleh ya? Ya. Dibawa keluar. Disembelihkan kambing. Disuruh pulang. Dia belatinya kelipotan apa itu darah, tangannya kelipatan darah dan dia pulang. Tapi orang nggak tahu ini sembelih kambing. Dia pergi ke masjid lagi bawa apa ini pisau yang sudah berdarah. Siapa orang soleh? Kan kambingnya masih. Siapa orang soleh? Orang tambah takut. Siapa orang soleh? Berkali-kali siapa orang soleh nggak ada yang berani ngaku. Kata imam itu muadzin. Tanya iko soleh ya? Bukan. Tidak. Siapa katakan saya soleh? Gak berani karena melihat. Itu imam kata muadzin. Itu imam. Kau soleh ya? Tidak. Karena yang dilihat ini belati berlepotan darah. Padahal darah ini darah kambing. Bukan darah orang kafir tadi. Kata yang bayar ini apa itu polpennya tim taskil ini seperti belatinya orang ini lah. Orang takut pada tim taskil ditulis ini sudah takut. Gak apa-apa ditulis, Masya Allah. Kalau disuruh nyap semua ngacung begitu mau ditulis jangan jangan. Gak apa-apa tuliskan di muhala masing-masing, di halakoh masing-masing.